Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Masuk juga kita mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal Allah dengan cara mengenal sifat. Sifat Allah yang wajib ada juru sifat. Bukan ada juru saja yang wajib belajar. Kalau sifat Allah tidak orang tahu waktu kehilangannya. Dengan jawab 20. Ya, 20 ini wajib belajar. Memandai dengan 20 ini, maka kita dapat hidup dengan bertahun. Yang pertama wujud, artinya adil. Wajib Allah Ta'ala bersifat adil. Dan mustahil baginya bersifat adil. Jadi, yang pertama sekali, kita yakin adil Allah. Perkataan wujud penting. Ya, waktu perkataan wujud kita bahwa mukolat wakian muwadanya tidak penting. Pentingnya kita faham Allah itu ada, Allah kiasi bermula, Allah kiasi mati. Dia tak kiasi kesungguhan, dia tak kiasi tidak memerlukan pertolongan siapa pun tak faham aku. Dia tak ada kata wujud. Nah, kalau tak ada pandangan sebut perkataan, tidak. Nampak? Tapi dia buat betul, maka sok semuanya. Orang yang tak pandai nak sebut apa benda ni, Allah itu wahdaniyah, tapi dia tak menyentuhkan Allah selamat tidak. Tapi kalau dia sebut wahdaniyah, tidak pernah betul, tapi syirik, tak boleh. Nah, jadi disebut ni untuk mudah belajar seperti itu. Bukan kita nak kepada sifat, kita nak kepada zat yang bersifat. Kita tak boleh apa itu, kita nak ada Allah. Kita tak boleh apa-apa, kita nak Allah pegang, dia ada binasa. Jadi golongan yang kata tak ada Tuhan dipanggil etis, buah-buah multid. Lawannya muwahid. Kita muwahid. Nama orang yang mengesahkan Allah. Multid yang menafikan Allah. Ada pokok-pokok dakwah di mana, ya. Asal mana multik, maknanya orang yang syirik. Jadi etis ni takkan agama. Agama ni Allah. Jadi bila takkan agama. Takkan agama ni banyak masih di banyak cara. Kadang-kadang dipanggil komunis. Komunis. Maksud Tuhan takkan. Jadi kita orang beriman Tuhan ada. Orang Yahudi Tuhan ada. Orang Kristian wujud Tuhan. Orang Hindu wujud Tuhan. Buddha MCA wujud Tuhan. Tapi ini mengakui wujud Tuhan. Nampak? Kerana itu dipanggil agama maknanya yang mengakui adanya Tuhan. Walaupun Tuhan Kristian kadang-kadang binyok dengan Tuhan, tapi dipanggil agama. Ada perkataan agama ni tak ada Tuhan. Bila tak ada agama, tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, tak ada agama. Jadi orang kata itu. Kadang-kadang kita panggil komunis. Parti komunis Melayu. PKN. Nampak? Jadi ada orang komunis pegangan ni. Tuhan tak ada. Dan anda ini jadi dengan sendiri. Dipanggil komunis. Komunis banyak masa. Komunis Cuba. Komunis Rusia. Komunis Korea Utara. Komunis China. Banyak masa komunis. Kau ini ada orang yang tak mengaku agama, tak boleh. Nampak? Dia direka oleh kalmah. Kalmah. Nampak? Pada pokok lain. Nampak? Maksudnya dia bapak kau ini. Yang bukan reka mula-mula. Asal orang tak ada Tuhan di mana. Kau memang dalam orang keluar ada jalan. Nampak? Tapi dalam maksudnya kau ini kalmah. Lepas tu dia ada juga mazhab-mazhab. Dia ada kaum ini mazhab karamah. Ada kaum ini mazhab lening. Ada kaum ini mazhab stalin. Macam pasti. Nah, dia nanti ada siapa-siapa dia. Nah, tapi dia sebab Tuhan ada kata. Semua mazhab ada kata. Nah. Jadi katanya Allah menjadi khalaq as-samawati wal ardh. Allah Tuhan. Yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Buatlah bayangnya rumah dan cakrawala antara langit dan bumi. Jadi macam Tuhan itu wujud. Jadi kita ada. Dan kita ada Tuhan. Dan kita ada takkan ada diri. Dan kita berjaya. Kita mokah. Takkan ada mokah. Kalau kamu kata kamu ada mokah dengan ayah membuat. Tak ada orang. Dia ada wujud-wujud. Aku mesti. Ada tak orang ajar dengan anak dia? Tak apa, ada tak? Nak apa orang, tiap ibu apa, dia tengok makan dia, bukan apa. Tak boleh. Dan dia memang dia buat kuih. Dia buat kuih, dia uji dia pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, nah, gua pakai tangan kita, batu garam, bismillah itu. Nah, dia buat tu, pakai dia kata gua, itu yang tanah, tanah, tanah, tanah. Ya, ini cara saga. Saga kita putih kita. Saga mak hujan putih bunda, bisa juga boleh. Saga mak seminggu bisa. Itu saga. Masih nak pergi saga tu, dia pilih. Masih ini kerja. Pasal mata kat tengah musim raya, dia jual tengah kuih. Nah, adakah dia nak tinggi sangat ini pecah apa waktu makan apa? Tak berapa-apa bersih. Tak berapa-apa bersih. Dia akan kata dia tak pilih makan apa? Kalau tak pilih. Dia pilih kau? Tak. Pada hari tak, boh, boleh bayangkan. Ini dia yang sikit. Maksudnya, nak boleh. Nak sempurna. Nak macam ni. Nah, betul. Letak tu buku pulak datang. Nek, dia buku seri. Nah, kena pasal jalan buku putih. Kena pasal jalan buku putih ke dalam lah. Nah, itu macam-macam. Tapi macam ni, buku datang. Ada buku buku stroberi, ada buku buku semen, ada buku buku. Kan? Nampak? Nak sebut macam ni. Kuih tu nak sebut macam ni. Rumah. Apa nak sebut macam ni? Nah, gatuh lah si. Dia jangan duduk pi nanti pada kamu. Rambu dia tidak berkat. Serah ini tidak berkat. Satu tadi dua pihak. Pergi lampu puting. Nasi dua orang ni. Kalau puting itu, dua lampu ada. Jom. Kok kenapa yang sampai dia atau dari tepi, sampai dia jari sindang, tepi nasi. Tengok. No. No. Okay. Baca anda apa dah buat ni? Itu Allah yang dia pilih. Kenapa? Pada mana ini tu, kok? Nah, itu akal, cukup punya akal. Dia tentu aku aku jadi kalau mak aku jadi pun baik kamu. Dan dia ni bodoh dia cakap. Ada mak dia tak anak bodoh. Tak ada dia anak orang beriman, dia anak orang soleh. Ya, macam-macam ni anak berjaga dengan dia ni. Ni anak terapan. Dah ajak-ajak anak makcik kat sini nak jadi dia kalau so. Oh, makcik dah tak nak main dengan anak bapak. Ada ke? Tak ada. Maka, jadi itu, jadi perangai tak boleh macam-macam pesen. Nah, sebab bukan kita yang menjadikan makhluk. Maka jelas di sini wujud Allah Ta'ala. Nah. Yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, menjadikan bulan bintang. Bok. Antara sebab bumi itu di langit, jaduh dia, tak ada waktu tak. Mak kata dia sepuluh. Dia sepuluh. Dia sepuluh langit. Dia malam lama tu. Nah. Dia kata tak apa. Ya apa warna baiknya sama antara bumi dengan langit dari telapak tinggi. Nah, nah. Jadi dia yang kita, itu bukan kami, itu dia. Nah, kami mata tiri kita yang apa? Tinggi tinggi sama. Nah, tapi nanti pegang soalnya juga. Mata tiri dia yang apa? Tulang hidup, ya. Atas gue mana ni tapi atas kan, waktu lah. Nampak? Dan siang kau biru tu tak? Jadi. Nampak? Jadi kalau orang putih harus berlok je, cermin kata kita cip sosial ni, tak lapa. Nampak? Maka dia tak tahu tak akan tinggi. Lepas tu antar dia nangis ke bawah ini, macam-macam dia tu nampak. Jom, panggil lama, baiklah rumah. Kita panggil atmosfera. Nah, ada lainnya, ada matahari, ada bintang, nah, ada bulan, ada macam-macam. Nah, dia kata aku nak tengok pertama dia tak nak buat apa lagi, dia tak nak buat apa. Nak buat apa lagi, dia kata juga tu, kita nak tengok bukti. Baru, ada apa, apa nak buat? Ada orang tanya gitu. Nah, kita kata buat apa? Ada apa, apa nak buat lagi? Ada yang ambil, apa? Masih tu nak makan, bawa putih. Buang juga. Kuwan Allah, nampak dia lah dia Allah, nampak bila tidak dengan tidak ada permulaan. Sama ya? Sama je. Ayah pada salah pada permulaan. Jangan nanti takut kami sana, takut kami pada. Nanti tunggu ayat, kita tentang Tuhan ni alam, takut permulaan, sedar. Tunggu esok pula ayat tentang nikah alam, nikah alam pula. Mesti tunggu ayat tentang orangnya, kita buat tadi. Nah, lama lihat, dua-dua semua. Wah, tapi itu di apa untuk mudah belajar. Kijak-kijak, kotek-kotek itu dia. Kijak itu kita, kotek itu Tuhan. Nah, kotek mana Tuhan ya? Kijak itu boleh. Yang lalu bagi kita, dipanggil hadis. Kudus. Kudus ini baru. Baru ni baru-baru juga. Baru dia tu mana? Pertama baru beli. Baru pakai. Banyak. Baru beli maknanya baru beli tadi. Baru pakai maknanya bodoh tapi baru pakai. Ha, baru makhluk ni maknanya sebelum ni tak tahu. Kita baru ke? Baru dia tu 60 tahun kita. 60 tahun lah. Masih mokmu ngajak kamu duduk tenang lagi. Oh, ada hati itu. Nah, ada dulu tak ada hati, jadi yang ada baru. Nah, cukup baru. Tak ada baru, baru. Dia pun baru. Dia pun baru. Baru maknanya ada permulaan, ada birthday. Ada hari lahir. Ada pun yang tak ada hari lahir. Satu saja permulaan. Tengok, orang lain ada hari lahir. Kita kata lagi kita dah ada 28 hari bulan Mei umpama tahun 70. Mak kita nak umpamanya 23 hari bulan Jun nak tahun 50. Nah, so kita 33 hari bulan Julai dah umpamanya ada tarikh. Nah, dalam ni ada tarikh ni. Dia tapi ada panggil lahir, panggil jadi, hari jadi. Dia berapa? Mana tahu? Tapi dia tak ada lagi. Yang tahu hanya Allah. Usia lagi. Dia dulu tak ada. Tak ada lagi. Sumatawa'al-Aq. Kemudian Allah itu istawa'al-Aq. Nampak setelah apa? Setelah daripada pasal-pasal-pasal-pasal-pasal-pasal-pasal. Maka Allah pun menyiapkan kejadian lagi. Tujuh lapis lagi. Maksudnya sebelum itu tak ada lagi. Semua selain Allah ada permulaan. Kita demi akhir dulu tak tahu. Mak kita dulu tak tahu. Mak kita masuk toki, kita ngetuk, kita duduk main lepuk batu lagi juga. Tak tahu juga ni toki, jangan main lepuk batu. Dia bubur juga. Nampak? Ikat di batu. Toki kita pun lalu motor kita. Pium. Nampak? Kasih dia masuk. Zaman mok kita juga. Zaman kita SMM. Nampak? Orang-orang ni. Zaman penyang kita itu zaman hutang mok. Buruk peti. Nampak? Buruk peti. Buruk peti tu orang Allah. Mereka juga. Nampak? Zaman peperangan zaman sahaja guna buruk peti. Zaman peperangan kata tahun kerasan guna buruk peti. Nah, zaman terseluruh perlu pada tubi. Zaman bijak-bijak guna buruk peti. Salah satu yang berdua lain. Nah, ada buruk di bukong tajak. Tak ada berdua tajak. Nampak? Haa, itu kata. Jadi dunia tak ada peti. Asal ni manusia kan? Tuhan. Kalau kamu tak ada hidup, tak ada. Ia jadi hal bila hal jadi hal. Ketika Nabi Adam sedang tidur di dalam rusa. Nah, masih dicabut satu tulang rusa. Hati ni hati sohat. Dia ni pula buah-buah dan dia katakan jauh. Dia sebut dalam Quran hati, dakwah. Dia nak sebut dalam Quran. Dia nak menafikan pula manusia berperkuat asal dari Tuhan. Pada hati sahaja, sebut dalam kitab sahaja. Nah, Nabi Adam sebelum tidur doa Nabi. Nyata dirum ada mana ini tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, ambil sih. Doa Nabi itu ada. Doa Nabi bukan orang begini. Itu Allah kan. Nah, lalu dibuku dengan Nabi, dengan lendek, dengan kulit dan dipiuk hidup menjadi seorang perempuan. Nampak? Jadi asal perempuan dari Nabi lelaki. Sebab itu turun ayat Al-Hijjahu Qawwa Tuhan Al-Nisa. Nampak? Laki-laki dia memimpin kaum wanita. Sebab wanita asal dari laki-laki. Nampak? Jadi asal perempuan lagi lah. Asal lelaki. Bukan lelaki tukar jadinya jadi puan tau. Daripada Yusuf lelaki. Iaitu itulah usul. Sebab itu jangan lelak-lelak. Dan jangan lelak-lelak tu. Tubuh etek, dua etek. Nabi kata kalau kita belak, kau belak. Pasal dia belak, belak. Kalau kau tubuh, kau belak, kau belak. Benda lah tu, dia kan kau sendiri. Nah, macam dulu di Senayan tu cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek, cokek. Nah, nanti kata mungkin dia, you keep this thing, betul. Tapi jangan buat, tak. Kau pun ada kata tidak, kau pun apa itu. Maksud kalau kita jok, dia motor pada itu. Kau pun jenyok lagi, pasti hilang, pasti jawab. Pasti jawab, pasti jatuh, pasti mesti basuh. Itu pun kata, mengerti hak aku bukan dari binti. Memang tak. Lama tak, suami bukan dari binti, bini bukan lagi. Nah tu, itu apa anda tu? Jangan tu. Nah, cuma jadi apa tu dah? Nah, jangan tunggu lagi. Kalau tunggu tapi negara kami. Dan sudah ada kata kita dah beli, nanti pula. Nah, itu mungkin saya pernah macam apa tu? Nah, dah beli lebih simpan, dah beli lebih lama tu, dah beli lebih lucu, dah beli dah beli tu. Bagi kita, kamu. Bagi di palu, kamu. Bagi di palu, kamu. Jadi ya. Jadi ya. Gaya orang tu. Gaya orang. Dari ya. Macam mana itu? Muka dia masih senyum tu. Dah kata masuk. Kata nanti kita tunggu etek. Jom etek. Ya. Masa asal tu ada pada Allah. Ada tu. Hati bersih. Hati. Jadinya. Ya itu Tuhan, sungguh malaikat turun ke dunia. Hei malaikat, turun ke dunia. Tuhan bercakap kandung itu. Tapi riwayat di dalam hadis, riwayatkan Tuhan, kita terjemah. Nampak? Kita kata kita ngajar di sini. Nampak? Kita pun kata turun. Kalau kita ngajar di Nyumtok, Ahli Sambil, kita kata pun. Kita kata Tuhan. Turun angin, turun. Turun malaikat. Dari terjemah tidak ada dengan terjemah. Hei ada dulu, nampak? Kalau tinggal jadi keluarga, hei ada juga. Itu baru mana? Nah, masa dulu dah malaikat ke bumi apa? Tuhan kita kami menunjukkan sebelum ada kita bumi ada. Ada terang. Sebelum malu ni ada terang. Tak ada terang sebelum malu. Tanah ni ada. Sebelum ada kita, bumi dan langit kita telah ada. Kenapa? Nek, syurga ada. Sebelum tu Allah, tu ada, tu Allah syurga. Sebab jadi nak hukum, tu ada dan tu Allah. Duduk dalam itu, lepas itu dulu kita. Kenapa? Kedua naik tadi. Itu kita-kita. Itu sejarah kita, itu orang negatif. Nah, ni dia mengaji sejarah orang lipo. Aku hidup orang lipo. Kata juga, kata juga orang lipo, orang tua, orang jebak, orang kestuli. Sambil dia orang lepiu. Orang gimana? Jadi, jarak diri kita sendiri, kita tak lupa. Nanti dia rumah. Maka dulu nama mereka ambil. Pajak orang dari kita kita tak boleh nak belajar berapi. Nah, yang kita kena berapi. Ya, ada kamu, menyaji dan dia ngomong tidak habis. Tidak menyaji tidak habis, tidak pernah ada. Tuhan tak tanya menyaji habis kita. Tuhan tak tanya orang yang menyaji orang gini ngomong. Nah, itu saja lah. Ya, seperti di mana? Main game. Nah, kalau dia ada main game. Ini orang tadi. Ini orang-orang yang lebih. Tak kaya dia lah. Udah, dia mesti di mana. Ya, kan bisa di jaya, kalau kamu jadi kata. Nah, Indonesia beli pada ini macam mesti di dalam kosong, mesti di dalam maka diambillah tanah di segenap tujuh benua. Nah, tanah makan, tanah merah, tanah koko, tanah kuning, tanah coklat, tanah merah, tanah kelabu. Nah, satu mana kebaikan di dalam surga, maka Allah suruh Jibril tiup roh pada tanah tersebut. Bila tiup roh, hidup. Mula-mula tak hidup ni, manusia orang macam tengok. Tak perlu jadi jin manusia. Tak perlu. Jadi jin dia kena ada, Jibril dia kena ada, bukan mata kena ada. Nah, tapi manusia tak hidup. Tuhan buat siap seorang, tapi tidak hidup. Masa patuh. Nah, maka tiup roh, hidup. Sebut ada hati doa, hati doa lah dari bapak ujok. Bila tiup roh, dia pusing. Hidup pusing. Jin, alhamdulillah. Nampak? Oh, alhamdulillah lah ni. Soalnya, dia kalau soalnya, dia orang-orang. Nah, cicik dia tak pakai dalam. Nah, maka itulah asal hal jadi Nabi Adam AS. Dan maka kita dalam kata Antoni Adam AS semua kamu daripada itu Adam. Nah, wa Adam ini turut Adam daripada tanah. Sebab itu tubuh makan manusia orang dari tanah. Orang putih ini juga, orang ada ini juga. Mereka sama, tanah sama. Nah, kita ini kopu ini, tanah kopu. Kita tak orang yang tanah. Buat ni kita. Nah, kita ni jalan saja. Kita tak boleh balik. Esok kita akan makan orang lama. Untuk lama, depan sikit ke arah. Kita akan depan sikit ke arah kau. Baju surat. Oh. Betul. Nah. Jangan orang India orang mereka. Tanah banyak. Tapi tak ada kalau dia daun. Tak ada kalau dia kotak. Kalau dia. Nampak. Sebab tu orang aku kan masa orang mati. Ha, jika orang mati bila roh tubuhnya dalam dia cari tanah. Minha khalaqnakum dari batu tanah kami yang Allah jadikan tanah. Nampak? Itu tauhid itu asal kemenangan ingat balik asal kejadian itu. Minha khalaqnakum. Nah, ambil yang kedua kau. Wafiha nuni dulu. Loh, jatuh. Dia jatuh dalam lubangnya. Nampak? Ambil kaki wafiha aduk sejukum ta'abatan ukur. Loh, tak dia buat ada. Tak ada. Pandai saya kata tengok. Nampak? Aku jadi itu. Dia boleh kita tak pergi. Tengok. Aku tengok orang buat. Macam dia. Macam dia. Aku kata macam orang kita. Nampak lah dia kita. Order-order sungguh. Lagi ketika kau orang lah, kau tepek, muda bersama, muka ke lain. Oh, mati di dalam sana. Cahaya. Nah, jadi makanya ada lagi beli kamu. Bukan orang lah, cukup orang lah. Jadi semuanya ada permulaan. Kenapa? Kul syai'in lafak sa'u awadu. Semua segala sesuatu selain Allah ada permulaan. Jawapan Tuhan tak terbudak. Tiap-tiap yang tu dia terbudak. Masa kaji wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kaji tentang kejadian aku. No. Tak pernah kaji juga. Tak pernah kaji lagi. Pakai dua jenis. Beli dua, dua dalam. Tak ada apa-apa yang kau berikan. Kau tak apa-apa. Pakai dua, tiga. Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Nampak? Ini sebab apa? Terpengar kan ji? Maka jiwanya dia tak buat. Tak pandang. Tak pandang apa-apa. Nah. Tak cari kita beli ya. Kulit dia 27 kaki. Allah naik, Allah panjang 27 kaki. Pasti mungkin 27 setengah. Nah, betul. Betul, ini Allah minat pun jauh. 27 minat. Jalan. Sudah, jalan itu biasa dulu. Dia kata, jangan, cuma kecil sepoknya. Tukuh, kalau jangan dulu. Nak jangan, jangan dulu. Nak benda itu unik yang besar. Dan 27 kaki, kurang-kurang, 50 kuda. Kalau tak ada, 25 kuda. Nah, ini 2 kuda setengah, table, senang kaki. Baru jangan, musilah kata. Nah, anda sudah, aku dah buat saling mati. Mati dalam kejadian Allah, bukan telah itu. Nah, rasul yang pilihan datang, malaikat yang berkorban pun lebih lagi datang. Nah, kata Rasul kepada Nabi dah sudah. Nah, kata Rasul. Nak kaji, kaji diri. Nak kata kaji, khalilah. Nak kaji, nak wakadiyah, nak kulide, nak tahu juga tentang makhluk Allah. Nak kaji. Nah, satu orang putih, orang Arab dulu, lama dikaji. Dikaji ikan. Ikan saja. Ya. Macam-macam. Apa kaji ikan? Kaji ibu. Dia ada pasal. Dia kaji ikan. Tahu? Dia kaji ibu. Ada kaji ikan laut. Ada kaji ikan dunia. Ada kaji ikan air masin. Ikan air tahu. Nah, ada pun kaji masing-masing. Pasti dapat ibu. Ada orang kaji pokok, kaji buah, kaji bunga, kaji siaga, kaji tanah. Nah, siapa mungkin menerima? Dan Nabi juga dapatkan di khalqillah. Dapatkan kaji kejadian Allah. Bila kaji, Tuhan beri dia. Nah, diri kita ni kaji. Nah, nak kaji jangan. Jangan kaji Allah. Kalau tak nak jadi, diri risik. Nak cakap salah. Yang ketiga, makhluk artinya tegak. Wajib Allah Ta'ala bersifat tegak dan mustahil bagi bersifat panah atau binasa-binasa terjemah bagi panah. Makhluk, bahasa Arab, bahasa Melayu, tegak. Allah sebut dalam Al-Quran, wajibkoh, wajibkuzal. Kulluman alayafah, wajibkoh, wajibkuzal, bikadul jajah, jual kitab. Semua pada alat ini pak akan binasa. Nampak? Yang tegak hanya zat Tuhan yang bersifat dengan kebesaran dan kemuliaan. Lain itu kul. Kul itu mana semua. Nampak? Nah, semua akan binasa. Dasar dan dasar. Iaitu Allah Ta'ala. Jadi daripada Yaqob dan Nabi. Nampak? Tapi disesuaikan dengan makhluk itu sendiri. Kalau jalan orang ini punah, kalau orang meninggal dunia. Kalau petel, jangan. Kalau rumah, utuh. Itu semua pak makhluk binasa. Kalau tak ada rumah, makhluk rumah. Itu ada sini sedih. Tak ada orang meninggal dunia. Kalau tak ada itu, naik. Dia sesuai. Kenapa? Aku tak masuk, Tuhan. Jom mana dia tak masuk? Itu benar dia masuk saja, jangan. Jom mana dia masuk? Dia khadi. Khadi ini amat sempurna. Kamala protection di dalam. Kesempurnaan yang terang sangat. Sehingga hidup yang dia ada masuk. Nah, kita masuk. Jadi masuknya kita masuk. Masuk apa ini? Mati, dia masuk. Nah, habis. Habis, granit lagi. Mutu, oh mahal di mutu ni, BSA, bila beli? Mutu kita kita beli tahun 52. Dah banyak, macu, Nah, katakan, cuma kejadian alam. Kami jenis, zaman jenis, di negara kuno. Lama-lama, ayat kuno. Nabdu Nukro. Jawab. Dan juga para kamu banyak punah, tapi tetap punah. Barang kamu cepat punah. Dapatkan kelebihan kamu. Jangan menjadi coroknya. Jangan menjadi putuh. Nah, nah. Tugas ini di Greece. Greek ini Greek Christian. Dulu dipakai Greek, ini pakai Greek. Waktu dia. Nah, Yunani. Namanya itu. Nah, dalam kitab tulis Yunani. Nah, orang putih pakai Greek. Nabi Manyo, umur-umur dan menurut. Umur 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Di Jordan, umur dan menurut. Kalau ini 4000 tahun. Ada lagi di Jordan. Ada dapur, ada tiang, ada dapur. Tak ada. Kenapa? Yang paling tahan tadi, dah betul. Stadium jalan. Pak Lini. Betul-betul. Jodoh tahu maksudmu. Nah, tapi coknya. Ya. Nah. Oh, enggak. Coba orang yang lalu, omong panjang. Lambat binasa, jangan lagi pendek omong. Nah. Dah kira dah dulu sekarang. Tapi kematian, kebinasaan, benda yang pasti. Nah, dia akan rosak juga. Allah tadi yang tidak mati, tidak meninggal, tidak wafat, tidak bidang, kalah mati dah. Batu bila Rasulullah SAW menghembuskan nafas dia terakhir. Nah, mati hati orang yang tak dapat menerima. Nah, sedang orang telah memuji Rasul, orang yang hingga Rasul di mata. Nampak? Mati berkata lah. Sayyidina Al-Fatah As-Siddiq. Nah, dia kata Mankana yuhminu Mankana yuhminu Muhammadan. Ba'inna Muhammadan Fatmata. Barang siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Mankana yuhminu Billah. Siapa yang beriman dengan Allah? Ba'inna Allah Hayyullah yang Allah hidup, tiada mati selama-lama. Nah, barulah kini aku berkenan. Bagi orang kata Rasulullah SAW, dia lebih tak. Kenapa? Siapa yang kata Nabi mati, aku lepas kau. Tapi orang pun lagi. Kenapa? Karena Allah pergi umur mesin. Kenapa? Tak berlima kenyataan. Bukan dia kata Nabi itu Tuhan, terlalu hayat kepada Rasulullah. Nah, tapi kasi Nabi wafat, aku bapak kau ni. Dia tak main hanya orang jaga kamu. Dia tak mau orang sini. Nah, entah kamu. Waktu orang malam ni cerita ni. Dan cakap orang kalkan. Dia pergi nak cakap. Lagi orang lain waktu dah tahu apa yang berumur. Nah, mana dia cakap dia benar. Nah, dia wafat, lembut. Nah, tapi orang kata nak dia lah. Dalam aku bapa masalah, bapa hilang je. Nah, ni orang cakap ibu yang cakap aku kamu nyanyi Quran tu gitu. Selayak, gitu lah. Jangan orang kata apa yang kamu bikin. Nah, kok mesti kamu hidup? Kau hidup. Nah, maka Allah tidak binasa, tidak bapa, tidak hilang, kerana dia tidak berulang. Kejadian yang dia temui, maka dia yang dia temui, dia ada sudah baginya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Jemaah seorang makmum berkuat dia duduk di belakang itu. Nah, kali seorang namun lelaki duduk sebelah kanan Fatimah. Seorang namun perempuan duduk betul di belakang. Nah, ukur gantung-gantung yang jatuh ini, jatuh ini. Dari kata sultan, haram, kami keluar ke gantung-gantung dari kata kita. Jatuh kalau masih haram, masih haram, orang yang waktu, jangan menambah itu hadis, juga orang kecil-kecil. Ulama kasih dari gambar itu jelas, tak boleh. Dari gambar itu orang gemuk, dimakan, tak ada masalah. Sebab, orang tak nak pokok itu, orang nak pokok, bangunnya. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum memakai tutur tidak tutur kata bagi perempuan memakai pakaian yang bangun? Dua makanan sama dengan 56 batu. Satu batu berapa kilometer itu? Batu dia bangkok, tak tak nampak, betul kata. Maka sunnah pakai tutup lampu sarap kita. Kerana yang wajib ialah tutup bentuk kata. Bukan wajib pakai tutup. Kalau kita untuk bentuk kata, tuduh itu tidak ada kewajipan untuk lapuk. Dan apa dia cuma lapuk, maksa kita ni, kerana untuk menuntut bentuk kata. Pakai batu lapuk pekat kata. Maka wajib, ibarat itu lapuk daripada kata. Ataupun berlapak tekok. Tekok benar. Ini kena tekok benar begini. Baju lapak tekok benar. Nah, tetap benar ini. Maka wajib tutup lapuk. Berkata-kata kita berapa ini dengan buah. Dia kan sifat tadi bawah itu buka. Wajib bertutup lapuk. Nah, apabila dapat lapuk benda dalam baju pun lapuk, dua bag, terlapuk bentuk dada, sunat lapuk juga. Nah, jadi nak wajib tutup dada. Sama ada tutup dada dengan baju lapuk atau dengan tutup. Nah, satu batu berkelo. Nah, ini mandi juga. Ini kena tanya. Ini dipikir. Satu batu 1.6 kelo. 1.62 kelo. Batu kalau kita tanya 100 batu sejak 162 kelo semua. Dia tukar itu lah batu dengan kelo. Orang tadi main kaitu, baru duduk main batu. Batu-batu ni dia, kalau keluar dari rapah ni dia pakai itu. Kalau keluar malakan dia pakai batu. Nampak? Kalau keluar dari rapah dia pakai hidup kan, timah-timah ada. Kalau keluar dari UF dia pakai tangan. Dia pakai itu. Dia pakai tangan-tangan. Jadi kalau dua lah, main kita-kita. Berapa batu? Dari sini kita mau JDP. Kalau orang berusuran, betul tak jawab? Kita dah tahu batu wajib. Kalau saya belum, kita mantap. Soalan seterusnya, 1 hingga 8.6 dan takfir. 9 hingga 12, cuci. Saya anggap ia suci. Dan saya mandi wajib 3 tahun. Kemudian dua darah satukan, tapi sedikit saja daripada Al-Quran. Pun dua suci dan mudah dua suci. Darahnya mulai suatu darah. Dengan yang kata darah yang tiga. Tiga yang tiga terus darah ayat yang berani. Tiga berani. Cuma darah yang keluar dan tiga berlalu pajak. Tiga macam mana juga. Darah mulai keluar satu ikan tanpa darah yang tiga. Lepas yang tiga berani berhenti. Lepas tu, ada ke 13, ada dulu. Sikit, atas sikit, belah sikit. Jawabnya 13, atas sikit, bukan sikit. Nampak? Bukan sikit. Kan, ya? Sedap sehari dia. Nampak? Ya? Jadi, 13, atas sikit, istihara. Tapi ada 13 tu, dia ada tanya. Dia masih lagi satu dengan 12. Tapi dah sikit, tak apa-apa, kan, semangat. Nampak? Saya bekerja berkumpulan dan bergerak pada depan. Pada depan masa duduk itu kami singgah. Mana-mana dah untuk minum. Itu dah rupi kerja sehari. Ada yang mana-mana cari ini. Saya nak bawa ke posa. Barangkali nak bawa ke orang minum. Kalau-kalau. Jadi dia ni ada hutang dosa. Tapi tiap-tiap hari dia fikir juga semua. Jadi dia orang akan minum air sama. Lepas tu dia kata nak selamat melawat orang. Tak penting. Jadi kena minum air. Lepas tu nak kodol dia. Yang maksudnya kodol tu wajib. Orang selalu minum tu sunnah dia putih tunai. Dan wajib ni orang wajibnya amalnya tu. Nah, kalau gitu orang tahu oh, kita dari pasal tu orang. Lepas tu dari pasal tak tengah hari minum air di sana. Jadi saya makan nasi. Jadi pasal orang mahu. Ha, kalau jawab ini sahaja menjadi ke sini, batu orang nanti mesok yang cuci. Ha, kalau jawab dia orang yang cuci, dia yang cuci dan orang cuci. Nah, mana kamu cuci ni? Jadi dia juga cuci dari yang lain, bukan yang apa yang lain. Ha. Anak dua itu boleh terima harta pusaka ibunya atau tidak? Apakah hukum anak yang dua boleh SK diterima pakai dalam ayat Islam dapatkan dia boleh dijadikan saksi selepas itu tak tahu tak kita pun tak tengok support malah tengok yang betul boleh support untuk dia tak tengok malah nak baca artikel-artikel ini malah nak baca jadi buang masa. Nah, anak dua tegak boleh terima satu mok dia. Yang lain tengok mok itu ke? Mok mati ni, mok itu ke mok akan? Dia mok itu. Mok itu. Mok itu dia. Makan satu. Yang tak makan satu ni, anak bina, anak wanita dengan pok bina. Dapatkan satu. Nampak? Cendek zina dengan sahih. Buat betul. Nampak? Boleh anak perempuan namun ketuk. Maka ketuk ni binti cendek. Nabi kata al-walatu lil-firas. Anak zina ini bin mu'min. Bila sepuh hati ni maka lama pun tiap hukum. Bila tengok, maka makan satu mok. Ayat tadi sini, dah boleh jadi wali. Dan dia bukan ayat yang sebenar. Kerana hasil pertumbuhan ini daripada nikah dan daripada ketiadaan nikah. Kalau ada nikah, baru boleh. Tak ada nikah. Jadi wali, tak boleh. Dah batal tak kaya mayat? Batal. Dah jadi kot dia batal. Dah bukan anak dia. Anak bini dia. Jadi anak bini kita, jadi kot dia. Apa yang anak dia? Anak ti, ti, oh. Anak tiri. Anak tiri tak ada. Ha? Anak tiri dia. Bukan punya, tak punya dia. Tapi tidak diikirat. Bukan dia nak. Hukum macam anak diri. Sama. Buat anak diri, baca. Kita nikah dengan perempuan, ganda. Dia ada anak tak? Nah, maka bila kita nikah dengan perempuan, kita nikah dengan anak tu anak diri. Tak ada. Nampak? Nanti juga ada anak jina. Dan boleh jadi dia lima lah, anak jina. Saya pun lima. Mungkin besok dia. Ada masa anak. Yang ini, perbuatan anak ayah ni. Kalau dia bertawabat, kalau dia bertawabat, mulia. Nah, mana orang salah? Dia kata dia jadi kelimah. Kenapa aku dah jadi kelimah? Nah, bukan dia jina. Dia makan satu mok dia, mok dia mati inggris satu. Kalau anak jina itu mati, mok makan satu. Nah, ayam dapatkan. Mereka hanya dalam wasiat sahaja. Soalan seterusnya. Saya ingin bertanya, bagaimana yang dikali berwudu sebelum mandi wajib hukumnya sunnah? Kalau seorang itu mandi wajib tanpa berwudu, dan ketika dia mandi dia mutok, terketuk atau terkeluar air suci, adakah perlu dia mandi dekat awal? Dia tidak punya semula. Mandi wajib ini, dia wajib ambil wudu. Bila kita niatkan ada yang besar atau niat mandi yang wajib, rasa segala hari di badan kita mati serangkat ada besar. Bila gagal ada besar, pada cip automatik gagal juga. Bagi orang yang mandi ada besar, tak boleh putus boleh sembahyang. Dengan cara selepas mandi tidak patah sembahyang. Nampak? Walau bagaimana pun sunat kita ambil wudhu juga sunat, nah, iaitu selepas mandi ambil wudhu juga itu sunat. Dan kalau yang penting pada kita buat sunat, sunat pada wudhu dulu baru mandi dulu. Sebelum wudhu basuh malam bersih pada start ambil wudhu. Lepas start ambil wudhu kita pun mandi. Nah, jadi wudhu dulu, mandi kedua sunnah Nabi. Mandi dulu, wudhu kedua bukan sunnah, hanya sunnah boleh mandi. Mandi saja tanpa wudhu sahaja. Nah, bila dia mandi patut ketul, kena mandi mula dah. Lepas mandi dulu kecil, lupa mandi dah. Kecil tengok di cermin, ada yang kalau di air di cermin. Nampak? Maksud dia kata, oh ini kan dia ada kata mati kita tengok. Dan kalau kau lima mandi, mandi kau dengan dia. Oh, aku mandi dulu. Nah, kalau dia mandi kita, kalau tak ada sendiri, kecil pakai lampu, mana lagi demi, tak akan dua. Masa tak kecil itu gimana? Masa kena mandi pula. Yang mana orang saudara-saudara, kena mandi dulu semula, salah. Dan ada mandi dulu, dah. Ambil dulu saja. Kerana kecil, ketuk, tidak menyebabkan ada so, ada kecil dia berlaku. Saya tak sedar bila berlaku perkara begitu. Terketuk, terbuktuk atau terkeluar air kecil. Kecil dia mandi. Kalau sedar, untuk dunia, sedar, sedar. Dan orang aku, nah, aku masing-masing. Nah, mandi dulu tak salah kita mandi dulu. Mau mandi-mandi-mandi kan berarti ya. So. Nah, kita mandi laut. Nah, kita mandi laut itu pom. Masuk ke situ saja kepada diri. Pom. Pom. Ngerti ya. So. Mandi dulu. Kenapa? Atau kita naik putus juga. Nah, kita naik juga. Mereka jalan jalan. Dota ucang apa? Waktu ucang apa? Dah macam ini dah tak sok. Bahkan dah tak mimpi jenis-jenis tu di air mati. Bahkan dah tak nak ke. Lu nyampak ni tu pun sahaja mengatakan dengan seorang anak. Tak ada apa. Tak tahu kita pilih. Tak tahu kita pilih. Lagi macam tu. Kata lagi. Nah. Kata lagi aku sebenarnya. Salah. Eh? Dua kali kita pilih. Apa dia pilih sendiri. Dan dia kata. Buat tempat di sini. Nah. Dah lupak ni. Oh, macam. Nah. Dalam dia hijab, mati jawab, gagal ada soal. Hijab, soalan tak pergi, saya tak boleh berkata-kata yang berkata dulu. Padahal ini 40 saat. Imam lagi berkata dulu saat. Jadi saya akan menjawab walaupun imam sudah suruh orang. Kalau saya adalah muafiq, itu berhijab ini. Daripada dia yang perlu. Baik. Dia hukum, dia bawa jam, timer. Imam 70 sanak tengok. Dia 45 sanak. Jadi dia ni tidak ismayan baca tengok lagi. Kenapa sebelum laju? Nah, bacaan-bacaan ukuran-ukuran universal punya ukuran. Nah, bukan ukuran diri kita. Bacaan perlahan, bacaan laju, bacaan murata. Murata ni apa yang cari? Nampak? Murata ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu, Nah, jadi kalau tinggal di situ, bila mengikut atas kotak pasangan pertengahan tadi, muka sempat habis, kata-kata roh, mu'masbuk. Nah, bila setelah mutakbir, Allahu Akbar, kata kotak ini, aku baca pada Rabi, imam rokok dulu, masbuk. Kata kotak ini, aku tak habis. Nampak? Maka, terjemah Rabi tadi pun, kita mewakil. Bila kita mewakil, terima rokok, kata yang rokok akan berhabiskan kepada rokok. Nah, kata terima 30 saat, memang lagi juga. Pada 45 saat, mencoba itu. Nah, 45 saat, mulai ke pasal 7 ayat, biasanya adalah 35 atau 38 saat. Terima 30 saat, 33. Nah, maka jangan malam sangat, jangan selalu sangat. Nah, tapi kita ramai-ramai ramai hati masih. No, nanti pasal kita lagi kita nak kau orang tua tua ni masih. Nah, pasal ini aku malah takkan hilang hati orang tua. Tapi tiada macam lah. Tua, bukan di mana baca ramai jauh ibu orang masih tua. Tapi orang kaya dia tidak dalam jauh itu tiada macam. Nah, dalam pasti juga orang punya mobil ini orang lokja masih kalau batil ya cukup saja. Nah, itu dalam pas semaya. Cuma dalam pas nanti orang mobil lagi tu dia nyok bersejarah juga tu. Pasal jadi aku nak kenal. Nampak. Jadi kalau terima dulu atau dalam pintu. Nah, terima dulu lah. Baik, silakan. Nah, dah le. Baru sih, aku sembilan puluh sembilan itu, dan gaji lebih tinggi, gaji baru 6,000. Jadi orang yang terima ni, apa orang tu? Yang terima tu, orang balik mesti orang itu ni. Apa? Pakai mesti dan tidak, tidak, tidak, tidak. Nanti di sini. ترميهم بهجارة من سجين فجعلهم كعصف محفوظ. الله أكبر. بسم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فقبل الله.